Kepada siapa saja yang tidak taat kepada Allah, karena ada ancaman siksa neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk membahas tentang kabar gembira dan peringatan ini sungguh memerlukan waktu yang cukup panjang. Maka izinkan kami di kesempatan waktu maghrib sampai menjelang isya malam ini menjelaskan kepada kita semua, mengingatkan kita semua kesempatan-kesempatan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan bangunkan untuk kita rumah di dalam surga. Kalau dibangunkan rumah di dalam surga, berarti kenikmatan lebih, bukan sekedar masuk surga, tapi di dalam surga ada nikmat lebih, yaitu dibangunkan sebuah rumah di dalamnya. Masuk surga dan disiapkan tempat khusus. Berbeda rasanya kalau seseorang itu hanya dipersilahkan masuk. Tapi kalau dipersilahkan masuk, kemudian telah dikhususkan sebuah tempat, ini menjadi lebih spesial. Kalau kita menyambut tamu, kita persilahkan duduk, ini biasa. Tapi kalau sudah dikhususkan sebuah tempat, sebuah kursi, sebuah kamar singgah, maka artinya tamu ini adalah tamu yang lebih spesial. Begitu pula salah satu di antara kenikmatan surga yang menjadikan penghuninya spesial dibandingkan yang lain adalah tatkala penghuni surga tersebut dibangunkan rumah oleh Allah di dalam surga. Kita jadi teringat ayat sebelum terakhir dalam surat At-Talaq, ayat ke-12. Ayat 12 dalam surat At-Talaq mengisahkan tentang istri Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang baik atau jelek? Sangat jelek. Durjana dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai simbol kekafiran. Fir'aun yang berani dengan keangkuhan dan kesombongannya berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi katanya. Ternyata ada sebuah pelajaran yang berharga dan hikmah sangat mendalam. Ternyata istri Fir'aun adalah seorang wanita mukminah. Di ayat ke-12 dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Wa daraballahu mathalan lilladheena aamanu imra'ata Fir'aun. Allah berikan contoh orang-orang yang beriman, yaitu seorang wanita yang merupakan istri Fir'aun. Dari mana kita tahu bahwa istri Fir'aun beriman? Tatkala istri Fir'aun tersebut berdoa, Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Kata istri Fir'aun dalam doanya, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Wanajjini min Fir'aun wa ahli, wanajjini min al-qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kedurjanaan Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkan diriku dari kaum yang zalim, para pengikut Fir'aun. Dapat diambil sebuah pelajaran berharga dalam ayat ini, bahwa istri Fir'aun yang namanya adalah Asiyah, beliau meminta kepada Allah dalam doanya untuk dibangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga. Semoga kita juga adalah orang-orang yang dibangunkan oleh Allah rumah-rumah di dalam surga. Allahumma amin. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita rumah-rumah di dalam surga? Banyak sekali caranya. Dan sebagian dari cara itu mudah. Namun membutuhkan persyaratan. Kita sebutkan dulu caranya, nanti di akhir insyaallah kita akan sebutkan syaratnya. Cara yang pertama, agar kita dibangunkan sebuah rumah oleh Allah di dalam surga, yang pertama adalah membangun masjid, mendirikan masjid. Wah, Ustaz, saya tidak punya uang banyak untuk membangun sebuah masjid. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, butuh uang miliaran bahkan untuk membangun sebuah masjid. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, ikhlas kepada Allah, maka balasannya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan riwayat yang sahih. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhas khutam banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, meskipun sebesar mafhas khutam, ada sejenis burung dari jenis merpati yang ukurannya lebih kecil dan hidup di dataran padang pasir, sehingga dia kalau ingin apa namanya, mengerami. Kalau dia ingin mengerami telurnya, dia bukan membuat serang di atas pohon, tapi dia membuatnya di tanah. Bayangkanlah telur seperti seukuran telur puyuh, besar atau kecil. Rumah di tanah, burung namanya utah, itu kecil. Burung puyuh sebesar apa sih, Pak? Telurnya juga kecil-kecil. Telur burung puyuh itu kecil. Sebagaimana telur burung merpati juga kecil. Ini ukurannya lebih kecil dari merpati. Kalau seseorang membangun masjid, dia hanya mampu seukuran mafhasu qutah, rumahnya burung yang namanya qutah, bagi dia balasan rumah di dalam surga jika ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kesempatan peluang membangun masjid, jangan ragu-ragu untuk turut membangun, walaupun yang kita berikan hanya bisa membangun ukuran rumah burung kutub saja di dalam masjid. Dan janji ini bukan janji kosong. Ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua yang juga relatif sangat mudah, membaca hingga tuntas surat Al-Ikhlas 10 kali. Kita biasanya mendengar, kalau mau A, bacalah surat ini sekian kali. Kalau ingin B, bacalah surat ini sekian kali. Kalau ingin C, bacalah surat ini sekian kali. Bila hal-hal tersebut benar-benar terbukti dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak terbukti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya kita tinggalkan. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang ternyata belum dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali bukan karena kondisi tertentu, bukan karena momen tertentu. Seseorang duduk sedang berzikir kepada Allah, kemudian masih memiliki waktu luang, cukup baginya untuk membaca hingga tuntas surat Qul Huwallahu Ahad sampai tuntas dan diulangnya 10 kali, maka dia akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di dalam surga. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat mulia Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu, hadis ini dihasankan atau bahkan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 'ashra marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai tuntas 10 kali, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Dalam riwayat yang lain, qasran fil jannah, sebuah istana di dalam surga. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, membangunkan untuk kita rumah, rasa-rasanya kita sudah diberikan sebuah kebaikan yang luar biasa. Ini dibangunkan oleh Allah, dan rumah tersebut ada di dalam surga. Bahkan lebih daripada rumah adalah istana. Kira-kira sulit atau tidak, Pak, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali? Sulit? Tidak, insya Allah. Dengan menghayati bacaan tersebut, karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu, Pak, kalau kita baca dari awal sampai akhir, kemudian kita kelompokkan, klasifikasi, maka ada tiga kelompok besar. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, pengesaan Allah. Yang kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam syariat Allah. Yang ketiga adalah ayat-ayat tentang kisah-kisah yang ditetapkan oleh Allah. Kisah para nabi, kisah ashabul kahfi, dan seterusnya. Jadi ada ayat-ayat tentang keesaan Allah, ada ayat-ayat tentang hukum-hukum Allah, ada ayat-ayat tentang kisah-kisah. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa ayat? 4. Namun keempat ayat ini seluruhnya melukiskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dengan menghayati keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah, bahkan istana di dalam surga. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, memuji kepada Allah saat ditimpa musibah. Musibah apa? Musibah kehilangan anak. Kalau kita punya anak, kemudian anak kita dipanggil lebih dahulu menuju Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia sebelum kita orang tuanya. Kemudian kita bersabar, kita tetap memuji Allah, kita melakukan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan bangunkan untuk kita rumah di dalam surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila anak seorang hamba telah meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada para malaikatnya, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka para malaikat akan menjawab, ya wahai Allah. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan oleh hambaku saat anaknya dicabut nyawanya? Para malaikat menjawab, hambamu itu memuji engkau dengan mengucapkan alhamdulillah dan membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diuji dengan musibah, tapi justru mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkanlah untuknya sebuah rumah di dalam surga dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena hamba tersebut saat diuji dengan musibah tetap memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah, dan tetap membaca istirja, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami semua akan kembali. Cara yang keempat, membaca doa, nanti akan saya bacakan doanya, saat masuk pasar. Ada yang tidak pernah masuk pasar? Semua pernah masuk pasar. Ada doa yang mudah untuk kita hafal dan kita baca saat masuk pasar. Barang siapa membaca doa tersebut, Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa masuk masjid dan berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Allah akan tuliskan untuknya alfa alfi hasanah, seribu seribu kebaikan. Seribu seribu artinya satu juta kebaikan. Dan Allah akan ampuni, hapuskan baginya alfa alfi sayyi'ah, seribu seribu keburukan. Seribu seribu, sejuta keburukan. Warufi'a lahu alfa alfi darajah, akan diangkat baginya seribu seribu kedudukan derajat. Pada saat masuk pasar mengucapkan kalimat tauhid mudah sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sering kita dengarkan ucapan doa ini, tinggal kita benar-benar baca sesaat sebelum masuk ke dalam pasar. Dan pernah dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa pasar itu adalah seburuk-buruknya tempat yang Allah benci. Dan masjid adalah sebaik-baik tempat yang Allah cintai. Maka saat kita akan masuk ke sebuah tempat yang tidak disukai oleh Allah, namun kita tetap mengikrarkan tauhid, keesaan Allah, Allah akan janjikan bagi kita sebuah rumah di dalam surga, dituliskan 1,000,000 kebaikan, dihapuskan 1,000,000 keburukan, dan diangkat 1,000,000 derajat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah hafal apa doanya? Mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan berikan 4 janji tadi. Masya Allah. Mudah atau susah? Mudah. Mudah insya Allah. Cara berikutnya, menutup celah kosong pada salat. Jadi kalau ada seseorang yang salat, kemudian cukup tempat bagi kita untuk mengisi kekosongan tersebut, isi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sadda furjatan ay fi shalah, banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah." Barang siapa yang mengisi celah kekosongan dalam shaf salat, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga, dan Allah akan angkat dia 1 derajat. Karenanya alhamdulillah kita salat di masjid-masjid yang setiap imam mengingatkan, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah, dirapatkan dan diluruskan shofnya, maka sebisa mungkin kita rapat dalam salat. Kalau kita dapatkan ada celah kosong, kita isi. Agar kita mendapatkan janji berupa rumah di dalam surga. Hadis ini dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Cara yang ke-6, menjaga pelaksanaan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Menjaga pelaksanaan 12 rakaat salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Apa saja 12 rakaat tersebut? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 sama 4 jadi 6. 2 rakaat setelah zuhur, 6 tambah 2 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Barang siapa yang menjaga dengan baik 12 rakaat salat sunnah rawatib ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat sunnah rawatib dalam 1 hari 1 malam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Masyaallah. Kira-kira sulit atau tidak, Pak? 2 rakaat insyaallah tidak lebih dari 5 menit. Dan biasanya surat spesial yang kita baca setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. ya, surat favoritnya itu. Atau wal asr, atau inna a'tainaka al-kautsar, atau idza jaa nasrullahi wal fath. Surat-surat pendek, tidak lebih dari 5 menit dua rakaat. Bersemangatlah untuk menambah catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, meninggalkan dusta saat bercanda, meninggalkan debat kusir meskipun posisi kita benar, berdebat meskipun kita posisinya benar, ditinggalkan, dan berakhlak mulia. Tiga hal ini disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ana za'imun, aku menjamin, bi baitin fi rababil jannah, menjamin sebuah rumah di bagian bawah surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, bagi seseorang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Contoh debat kusir, berposisi benar adalah kalau seseorang berdebat misalnya, sapi itu kakinya ada berapa? 3 atau 4? Yang satu bilang 3, yang satu bilang 4. Yang benar? 8. Yang benar 8 ya Pak? 3, 4, 3, 4. Kita berkata 4, tinggalkan, enggak ada manfaat. Apalagi kalau perdebatan tentang agama tidak dengan dasar ilmu, tanpa ayat, tanpa hadis, ini halal haram, halal haram, halal haram. Yang bilang halal enggak pakai dalil, yang bilang haram enggak pakai dalil, tinggalkan dulu. Lebih baik kita bicara tentang agama dengan dalil. Barang siapa yang meninggalkan debat meskipun posisinya benar, maka dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah rumah di dalam surga, di bagian bawah surga. Dan Nabi menjamin sebuah rumah di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Saat kita bercanda, kadang-kadang kita bohong. Tinggalkan bohong itu, tinggalkan dusta meskipun saat bercanda, maka Nabi akan menjamin bagi kita sebuah rumah di bagian tengah surga. Dan Nabi menjamin sebuah rumah di bagian surga paling atas, surga Firdaus, bagi seseorang yang akhlaknya mulia, yang akhlaknya indah, yang akhlaknya sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amalan-amalan ringan tersebut agar kita mendapatkan janji dibangunkan rumah oleh Allah di dalam surga. Caranya demikian, syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Syarat yang pertama adalah bebas dari kesyirikan. Tinggalkan semua jenis kesyirikan. Peribadatan kepada selain Allah kita tinggalkan. Kita hanya beribadah, menjadikan ibadah kita tertuju hanya kepada Allah. Tidak untuk mendapatkan pujian, tidak untuk mendapatkan kepentingan duniawi, tidak hanya sekedar untuk mencari jabatan, tidak. Tapi karena Allah, untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah. Tidak boleh ada sekutu kesyirikan bagi Allah sedikit pun. ikhlaskan niat karena Allah, bersihkan hati kita dari semua jenis kesyirikan, maka cara-cara yang tadi sudah disebutkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih akan memberikan janji dibangunkannya sebuah rumah di dalam surga. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah waktu masuk waktu Isya. Dengan demikian kita telah mengetahui cara-cara untuk bisa mendapatkan sebuah rumah di dalam surga dengan syarat ikhlas dan sesuai dengan keteladanan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami hantarkan. Kurang dari lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semua yang mensukseskan acara pengajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan kasih sayang-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, membangunkan untuk kita sebuah rumah dan istana di dalamnya. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.